Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Kita masih pada nama-nama yang dianjurkan. Poin yang ketiga adalah nama para nabi dan rasul. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. Dari Yusuf anaknya seorang sahabat nabi Abdullah bin Salam. Seorang sahabat nabi yang mantan ulama besar Yahudi. Qal Yusuf mengatakan samani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Yusufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memberi nama Yusuf untukku. Diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dan Tirmidzi di Syama'il. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Dan tentu afdalu asma'il anbiya, nama para nabi yang terbaik adalah nama nabi kita dan rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin ajma'in. Demikian juga selawat yaitu pujian dan keselamatan untuk saudara-saudara beliau yaitu para nabi dan para rasul seluruhnya. Wabat al-ijma' dan setelah adanya kesepakatan ulama bolehnya bernama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama berselisih tentang hukum menggabungkan tergabungnya pada diri seseorang nama nabi dan kunyah nabi. Ketika ada seorang yang bernama Muhammad Abul Qasim, ya, maka ini apakah boleh ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Kesimpulan dari Ibnu Al-Qayyim yang dikutip di sini, beliau Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan waswab yang benar bernama dengan nama nabi hukumnya boleh. Namun berkunyah dengan kunyah nabi yaitu Abul Qasim satu hal yang terlarang. Dan larangan ini ketika nabi masih hidup lebih keras lagi. Wal jam'u dan menggabungkan antara nama nabi dan kunyah nabi satu hal yang terlarang. Ini, kesimpulan ini dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Kemudian di catatan kaki nomor kedua, fa'idatun, terdapat keterangan tambahan. Bahasanya nama para nabi seluruhnya adalah ajam kecuali empat orang. Adam, Saleh, Su'aib, dan Muhammad. Maka empat nama ini asli Arab. Adapun yang lain, adapun nama-nama nabi yang lain, maka mu'arrabah. Diarabkan. Aslinya bukan Arab, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Likauniha, karena nama-nama tersebut, mangkulah disebut mu'arrabah karena dipindah ke dalam bahasa Arab. Dan perpindahan ini terjadi di asril istishhad. Di masa istishhad pendalilan bahasa. Walihada, oleh karena itu naro, kita jumpai perkataan para ulama bahasa ba'da lafdil mu'arab, setelah membawakan satu lafad yang mu'arab yang diarabkan, aslinya ajam, kemudian masuk dalam bahasa Arab. Mereka mengatakan, qad takallamat bihil arabu, dan orang-orang Arab telah berbicara dengannya, wallahu a'lam. Ya, maka berkenaan dengan bahasa Arab, ada yang dimaksud, ada yang disebut dengan asru al-istijhad. Ya, zaman ketika itu ucapan orang Arab bisa jadi dalil. Bahasanya ini bahasa Arab. Dan zamannya adalah zaman ketika dinilai orang Arab belum banyak melakukan lahan. Kesalahan berbahasa. Masih bersih. Masih bersih. Tidak tercampur bahasa belum tercampur, belum rusak karena interaksi dengan bahasa-bahasa yang lain. Ketika orang Arab itu belum interaksi dengan bahasa-bahasa yang lain, itu belum merusak bahasanya orang Arab. Nah, itu disebut dengan asrul istishhad. Itu disebut dengan asrul istishhad. Maka kalau di masa ini ada siapa orang Arab ngomong dengan mengucapkan satu kata, maka itu jadi dalil, itu bahasa Arab. Dan tentu masa jahiliyah itu adalah bagian dari asul istishhad. Masa Islam, ketika Nabi hidup, demikian juga masa Khulafaur Rasyidin, itu masih dinilai asul istishhad. Ada yang memberikan keterangan asul istishhad itu berakhir pada tahun 150 Hijriah. Pasca itu dianggap bahasanya orang Arab sudah rusak. Sekedar orang Arab pernah ngomong demikian, enggak bisa jadi dalil itu bahasa Arab. Maka asul istishhad itu berakhir di tahun 150 Hijriah kecuali Syafi'i. Syafi'i hidup setelah 150 Hijriah, namun dianggap sebagai hujah dalam bahasa. Beliau ngomong apa itu bisa jadi dalil, ini dalam bahasa Arab, demikian dibenarkan. Demikian dibenarkan, meskipun beliau sudah hidup pasca 150 Hijriah. Kenapa? Karena beliau puluhan tahun, 19 tahun belajar langsung bahasa Arab kepada suku-suku Badui selama puluhan tahun. Kurang lebih 19 tahun lamanya beliau tinggal di suku Badui dan bergaul dengan mereka dan menyerap bahasa mereka. Sehingga meskipun Asy-Syafi'i itu hidup pasca 150 Hijriah, namun beliau tetap namun beliau jadi hujjah fil lughah. Ya, wa hahuna latifa ajibah, dan berkenaan dengan hal ini terdapat latifa, keterangan yang menarik, yang ajibah, yang unik, yang menakjubkan, yaitu orang yang pertama kali bernama dengan nama Ahmad setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bernama Ahmad Al-Farahidi Al-Basri, yang beliau ini adalah bapak dari seorang bernama Al-Khalil yang terkenal dengan sebutan, terkenal dengan nama lengkapnya Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, dan ini adalah ulama besar dalam bahasa Arab, Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, dan beliau adalah Sahibul Arud. Ini terjemah bebasnya Bapak Ilmu Arud. Ini ada satu cabang bahasa Arab namanya Ilmu Arud, yang ini cabang ini dimunculkan oleh Al-Khalil ibn Ahmad. Ini beliau lah yang memunculkan cabang ilmu ini, sehingga dia disebut Sahibul Arud atau Bapak Ilmu Arud. Ilmu Arud adalah ilmu tentang cara membuat puisi Arab tradisional. Not-notnya, kemudian aturan-aturan mainnya itu diteoritiskan oleh Khalil ibn Ahmad ini. Sebelumnya orang itu sudah kenal syair-syair Arab atau puisi-puisi Arab, namun teorinya apa mereka enggak punya. Nah, Khalil ibn Ahmad ini punya jasa menteorikan. Ini kalau mau ini aturan main ini kan ada beberapa model. Ini ada beberapa model, yang model per model namanya bahar. Bahar di sini bukan lautan. Namun model puisi. Ada 16 model puisi tradisional Arab. Ada 16 model. Ini yang nyusun Al-Khalil ibn Ahmad. Satu model itu aturan mainnya begini-begini kalau penyusunannya. Baitnya itu susunannya begini. Model yang kedua bentuk baitnya demikian dan seterusnya. Nah, bapaknya Al-Khalil itu namanya Ahmad dan dia adalah manusia pertama yang namanya Ahmad setelah Ahmad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Khalil ini lahir tahun 100 Hijriah. Kemudian yang keempat, nama yang dianjurkan yang keempat adalah bernama dengan nama-nama orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Maka terdapat dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innahum, sesungguhnya mereka menamai anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka, diriatkan oleh Muslim. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ra'sus salihin, adalah pimpinan orang-orang saleh di tengah-tengah umat ini. Demikian juga man tabi'ahum, orang-orang setelah mereka, orang-orang yang setelah para sahabat, yang mengikuti para sahabat dengan baik ila yaumiddin sampai hari akhir. Waqad kana li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sudut pandang yang unik berkenaan dengan ngasih nama anak. Di antaranya adalah kasus sahabat Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Beliau menamai anaknya yang jumlahnya ada 9, beliau namai dengan sebagian syuhada Badar. Dengan syuhada Badar radhiyallahu anhum. Maka dari nama-nama syuhada Badar, maka dipilihlah nama untuk anak-anaknya Az-Zubair ibn Awam, sehingga kita kenal ada Abdullah ibn Zubair, ada Urwah ibn Zubair yang sering kita baca kalau kita baca hadis, ada juga Al-Mungdir, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, Ubaidah, Khalid dan Umar. Wahakata, demikian juga yujad, dijumpai di tengah-tengah kaum muslimin, ada orang yang menamai anak-anaknya dengan nama Khulafaul Arba'ah, 4 Khulafaul Rashidin. Itu Abdullah yang ini merupakan nama asli dari Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Ada juga orang yang menamai anak-anak perempuannya dengan nama-nama Ummahatul Mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahakata dan seterusnya. Kemudian catatan kaki, tambahannya ada 2 catatan. Yang pertama, semua hadis marfu' yang berisi pujian untuk orang yang namanya Muhammad atau Ahmad, atau hadis marfu' berisi larangan bernama dengan nama Muhammad dan Ahmad, semuanya tidak ada yang sahih. Sedikit pun, satu pun tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ada seorang ulama namanya Ibnu Bukair Al-Baghdadi, beliau punya buku Fadail Man Ismu Ahmad wa Muhammad. Keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tercetak tahun 1961, isi buku tersebut terdapat 26 hadis, semuanya tidak sahih. Semuanya tidak sahih. La yasihu minha syai'un, tidak ada satupun yang sahih. Oleh karena itu, anggapan orang awam tabrik, ngalap berkah, tabarruk dengan nama Muhammad untuk nama anaknya, satu hal yang tidak berdasar. Oleh karena itu, di tengah-tengah kaum muslimin terdapat pemahaman tabarruk, ngalap berkah dengan memberi nama anak dengan Muhammad. Oleh karena itu kemudian dijumpai Muhammad siapa, Muhammad siapa, Muhammad siapa, karena tabarruk dengan nama Muhammad. Tabarruk dengan nama Muhammad. Kenapa dikasih nama Muhammad? Motivasinya adalah karena hadis-hadis tentang siapa yang namanya Muhammad. Sebenarnya pengen punya nama belakangnya apa misalnya. misalnya Zaid misalnya, sebenarnya pengen nama Zaid, sebenarnya aslinya pengen ngasih nama anak itu Zaid, namun karena dampak dari hadis-hadis tentang keutamaan orang yang bernama dengan nama Muhammad, kemudian sebagian orang tua, waduh, tapi kalau kasih Zaid nanti enggak dapat keutamaan hadis tersebut. Akhirnya ya sudahlah, tambahi ya, Muhammad Zaid misalnya. Nah, ini asal muasal timbulnya budaya semacam itu, Muhammad Zaid, Muhammad siapa, Muhammad siapa, Muhammad siapa, itu asalnya tabarruk. Tabarruk dengan nama Muhammad dikarenakan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang bernama dengan nama Muhammad. Kemudian yang kedua, hadis Ukal ibn Syabib dari Abi Wahab al-Jushami. Sunnah Nabi SAW mengatakan, terdapat hadis yang bunyinya, bernamalah kalian dengan nama para nabi. Kemudian lanjutannya hadis, nama yang paling benar, mana yang nama yang paling sesuai dengan kenyataan adalah Harisun wa Hammam. Al-Hadisa. Dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya. Namun hadis ini kata Sabakar Abu Zaid, mu'allun, memiliki illah, yaitu majhulnya Ukail. Ini yang pertama, wa kadza inda ba'dihim, dan yang kedua pada sebagian jalurnya, bi irsal mursal li khilaf. Demikian juga inda ba'di menurut sebagian ulama, hadis ini mursal. Kenapa? Karena ada perselisihan apakah Al-Jushami itu sahabat Nabi ataukah bukan. Kalau kemudian dirajihkan bukan, maka berarti mursal. Dan diatkan oleh An-Nasa'i dan bilafzi Ahmad dengan redaksi sama dengan redaksinya Imam Ahmad, bitulihi secara utuh. Ya, maka dalam riwayat Nasa'i itu redaksinya sama persis dengan riwayat Imam Ahmad, cuma bedanya tidak ada kalimat wa asdaquha Harisun wa Hammam. Nah, dari sini kemudian Sabakar mengkritik Al-Albani, wa min hadza, maka dari sini kita mengetahui apa yang terdapat dalam Irwaul Ghalil, yaitu karya Al-Albani, min tasahulin fi azwil alfad, terdapat kelonggaran dalam penisbatan lafad. Ini. Nampaknya Al-Albani di Irwaul Ghalil membawakan hadis ini utuh sampai wa asdaquha Harisun wa Hammam. Nah, kemudian beliau katakan bahasanya yang meriwayatkan redaksi ini sampai wa asdaquha Harisun wa Hammam adalah Nasa'i. Maka dikritik oleh Sabakar Abu Zaid, yang benar Nasa'i tidak meriwayatkan wa asdaquha Harisun wa Hammam, itu tidak diriwayatkan oleh Nasa'i. Dan Al-Albani ketika mengatakan itu diriwayatkan oleh Nasa'i, nah ini tasahul. Waqad nabaha fihi, namun di Irwaul Ghalil Al-Albani terdapat faedah yang beliau sampaikan di sini. Namun Al-Albani menyampaikan fihi dalam Irwaul Ghalil waham, salah pahamnya Ibnu Taimiyah yang menisbatkan hadis Al-Jushami ini kepada Sahih Muslim. Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang pertama mengatakan hadis Al-Jushami ini diriatkan oleh Muslim. Dan ini satu hal yang tidak benar dan tidak ada dalam Sahih Muslim. Dan di antara ulama yang berjasa mengingatkan hal ini adalah Al-Albani di Irwaul Ghalil. Namun kemudian watara, dan Anda bisa saksikan di silsilah sahihah, syawahid, terdapat dalil-dalil tukawi al-hadisa bitamamihi, dalil-dalil yang menguatkan hadis ini bitamamihi secara utuh dengan semua lafadznya. Ya, maka berdasarkan perkataan Bakar Sabakar di sini, berarti hadis tadi tasamu bi asmal anbiya dan seterusnya, ya, itu hasan li ghairihi, karena terdapat ya, syawahid, dalil-dalil yang menguatkannya. Maka di antara maka yang disebutkan dalam hadis ini disampaikan bahasanya nama yang paling sesuai dengan kenyataan, kenyataan tentang manusia ini adalah nama Harisun wa Hammam. Ini ya. Hammam di sini dari kata-kata himmah artinya punya niat dan pikiran. Demikianlah keadaan manusia. Mereka punya keinginan-keinginan, obsesi-obsesi, harapan-harapan. Maka bernama dengan nama Hammam itu nama yang paling sesuai dengan realita manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, tidak ada keinginan. Kemudian Harison, Haris di sini maknanya adalah orang yang amilun, orang yang beraktivitas. Tidak ada manusia yang diam tanpa aktivitas. Tidak ada manusia yang diam tanpa aktivitas. Manusia beraktivitas di rumahnya, ketika di rumah di ini. Tidak ada kemudian cuma duduk seharian, tidak ngapa-ngapain. Nah, itu pegel semua malahan. Nah, atau kemudian tidur, ya, malam kemudian pagi melek, tidur lagi, sampai maghrib. Pegel semua badannya kalau. Kenapa? Karena manusia punya tabiat harus beraktivitas. Punya tabiat yang melekat. Manusia tanpa aktivitas itu malah pegel sendiri. Malah pegel sendiri. Capek-capek semua badannya gara-gara seharian tidak ngapa-ngapain. Oleh karena itu maka nama yang paling sesuai dengan kenyataan Harithun. Kemudian yang kelima, summa ya'ti, kemudian level yang kelima, ya'ti minal asma. Di poin kelima adalah minal asma, nama-nama yang kana wasfan shadiqan, adalah satu sifat yang memang shadiqan benar, memang sesuai dengan manusia, dan demikianlah kenyataannya. Dan nama level yang kelima ini harus memperhatikan syarat dan adabnya. Wa ilaika bayanuha, dan untuk anda bayanaha penjelasannya di poin yang ketujuh. Ya, maka untuk kemudian nama jenis yang kelima, maka perlu memperhatikan syurutut tasmiyah wa adabiha, syarat-syarat penamaan dan adabnya. Maka minususi sunnah, maka berdasarkan teks-teks hadis, amran wa nahyan, baik perintah dan larangan, wa dilalatan wa irsyadan. Irsyad artinya bimbingan, dilalah itu diantara makna dilalah, itu adalah isyarat. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya demikian dilalatan misalnya. Itu artinya secara isyarat. Maka kemudian isyarat-isyarat dan arahan-arahan yang Nabi sampaikan dalam hadis, wabi muqtada, dan demikian juga muqtada konsekuensi kaidah syariat, wa usuliyah, dan kaidah-kaidahnya, yatabayan, jelaslah bahasanya nama untuk seorang anak, yaktasibu sifat syariah, itu mengandung unsur sifat syariah sesuai dengan syariat, mata jika tawafara terpenuhi padanya dua syarat berikut ini. Ya, maka wallahu a'lam, ya, mungkin bahasa lainnya berdasarkan gabungan berbagai macam dalil, maka ditangkaplah maksud oleh maksud syariat berkenaan dengan pemberian nama. Nah, yang menjadi maksud syariat dalam pemberian yang nama, pemberian nama, kata beliau, bahasanya nama anak muslim hendaknya memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama berbahasa Arab, sehingga tidak termasuk dalam hal ini semua nama ajam. Demikian juga nama muwallad wa dakhil ala lisanil Arab. Dakhil, demikian juga muwalat, yaitu artinya infiltrasi, dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Namun wallahu a'lam, bedanya dengan mu'arab setelah asrul istishhad. Tadi kita jumpai ada mu'arabun, lafdun mu'arabun, lafad yang diarabkan. Artinya asalnya adalah ajam, non-Arab, kemudian mu'arabun diarabkan. Nah, kalau sudah mu'arabun itu sudah dianggap sebagai bahasa Arab. Nah, ini ada juga lafdun mu'allad, atau disebut juga dengan lafdun dakhil, dimasuk-masukkan. Bahasa lainnya infiltrasi ke dalam bahasa Arab. Maka ini adalah satu lafad yang sebenarnya bukan bahasa Arab, namun dipaksakan untuk masuk dan dipaksakan untuk diakui sebagai bahasa Arab. Nah, ini muwallad. Maka muwallad itu apakah tidak termasuk memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna hasanal mabna wal makna. Hendaklah bagus hurufnya, teksnya, wal makna dan makna yang terkandung di balik teks. Bagusnya dari sisi bahasa dan syariat. Maka yakhruju bihadza, maka keluar berdasarkan kriteria ini, tidak termasuk dan tidak memenuhi kriteria semua nama yang haram ataupun makruh. Nama yang bermasalah baik lafadznya ataupun maknanya atau bahkan dua-duanya. Wa in kana, meskipun lafadz tersebut berjalan di atas aturan bahasa Arab. Kata sami bimana makna tazkiyah, semacam bernama dengan nama yang mengandung unsur tazkiyah, memuji diri sendiri, atau madhamah celaan atau cacian. Bal yusamma, namun yang benar adalah dinamailah bimakan asidqan wa haqqan, dengan segala sesuatu yang memang benar, wa haqqan dan benar. Maka berkenaan dengan kriteria pertama, bahasanya syarat nama anak dalam Islam adalah bahasa Arab, maka di sini sebagaimana kita baca, sebagar tidak menyampaikan dalil. Dalil mengatakan wajibnya nama itu berbahasa Arab. Beliau cuma mengatakan minusus sunnah amran wa nahyan dilalatan wa irsyadan. Namun beliau tidak menegaskan mana yang jadi sisi istisyad, sisi istidlal untuk mewajibkan dan mengharuskan nama islami itu harus berbahasa Arab. Ya, oleh karena itu maka dan wajib dan harus adalah hukum syar'iyun, hukum syar'i yang harus berdasarkan dalil, dalil dari syariat. Maka wallahu a'lam, kita katakan berkenaan dengan syarat yang beliau sampaikan fihi nadzar, ini satu hal yang kurang tepat. Ya, tentu bedakan antara bab al-kamal dan bab al-wujub, bab tentang masalah alangkah baiknya, seyukyanya, dan ini tidak islami. Nah, itu ini tidak seyukyanya, itu beda dengan ini tidak islami. Maka tentu dua hal ini patut dibedakan. Maka satu hal yang ditegaskan, ini tidak islami. Nah, kita perlu dalil gamblang, lugas, yang bisa disimpulkan demikian. Jika tidak, maka ya, yang paling benar kita katakan seyukyanya, semestinya, alangkah baiknya, gitu. Kemudian syarat nama yang kedua, secara umum bagus maknanya dan bagus lafadznya di sini, ini bukan lafadz yang sulit untuk dilidah. Nah, bukan lafadz dan kata-kata yang orang itu lambenya, lisannya, mulutnya itu sulit sekali mengucapkannya. Itu jelek lafadznya. Maka di antara hal yang terlarang, ya, tadi disampaikan nama-nama cacian, nama-nama celaan, demikian juga tazkiyah, nama yang bernilai pujian. Nah, gimana nama, kapan nama itu tergolong memuji diri sendiri? Maka ini termasuk menurut saya pribadi satu hal yang cukup membingungkan, dhabit tazkiyah, dhabit untuk tazkiyah. Karena realitanya ada nama saleh, ya, yang artinya orang saleh. Ada Muhammad artinya orang yang banyak sisi terpujinya, sisi dan banyak alasan untuk memujinya. Nah, ini juga nampaknya. Namun di sisi yang lain, Nabi melarang nama Barrah. Ulama mengatakan karena itu tazkiyah. Ini nama Barrah, ada seorang sahabiyah namanya Barrah, Nabi ganti menjadi Jamilah. Para ulama ketika menjelaskan kenapa Nabi ubah nama Barrah, alasannya ini tazkiyah. Lalu apa dhabit tazkiyah? Ini satu hal yang menurut saya pribadi satu hal yang fihi iskal, satu hal yang cukup bermasalah dan iskal yang tidak sedikit. Namun di antara kemudian dhabit dalam masalah ini, pernah ditanyakan hal ini kepada salah satu syekh dosen di Jamiah Islamiyah ketika daurah di Indonesia, yaitu Syekh Mus'id. Beliau ditanya tentang apa dhabit nama yang tergolong tazkiyah. Maka dari beliau, nama itu tazkiyah adalah manakala mengandung unsur pujian berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan hati. Di situ ada pujian dan pemastian orang ini adalah orang yang baik hatinya. Maka kalau saleh, maka itu pujian lahiriah. Pujian lahiriah. Saleh, baik, orang yang saleh itu pujian untuk apa? Lahiriahnya. Tidak kemudian kita pastinya wallahu a'lam. Nama yang tergolong tazkiyah itu nama yang mandung pujian, dan pujian itu berkenaan dengan keadaan hatinya. Kita mungkin sehingga kalau masuk dalam hal ini, maka zahid misalnya, orang yang zuhud, nah ini berkenaan dengan amal hati. Atau kemudian taqi, orang yang bertakwa, ini berkenaan dengan hati. Tidaklah disebut takwa kecuali jika unsur hati itu masuk ke dalamnya. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan, tidak akan disebut sebagai khairun nisa kecuali lahir dan batinnya berada dalam keadaan yang baik. Nah, ini tazkiyah. Khairur rijal misalnya, sebaik-baik laki-laki, maka ini tazkiyah. Tapi kalau kemudian saleh, ini pujian berkenaan dengan sisi lahiriah saja. Sisi lahiriah. Ya, namanya itu pujian, namun sisi lahiriah. Nah, baru itu yang saya dapatkan tentang dhabit untuk nama tazkiyah. Qala At-Tabari, Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, layam bari tidaklah sepatutnya atas miah memberi nama dengan nama yang jelek maknanya. Demikian juga nama yang yak tadi berkonsekuensi memuji diri sendiri. Walabismin, tidak pula nama yang maknanya cacian. Walau kanatil asma, meskipun nama tersebut inama hi a'lamunil askhas, sekadar aklam, sekedar penanda untuk person, dan tidaklah dimaksudkan dengannya hakikat sifatnya, maka tidak boleh. Nah, kenapa nama misalnya tazkiyah dilarang? Pak, ini kan cuma sekedar untuk nama. Kalau kemudian tanpa menimbang makna, kalau misalnya tadi khairun nisa, kalau dia menimbang makna, ya maka ini loh sebaik perempuan itu ya seperti ini, ya itu berarti menimbang makna. Ini cuma sekedar untuk nama saja. Kenapa tidak boleh? Kan mujaratul a'lam, sekedar untuk dia itu kalau mau manggil siapa akhairun nisa gitu. Bukannya tanpa menimbang makna, bukan kemudian ini loh sebaik-baik wanita di jagat raya ini. Waliksat biha hakikatus sifat. Bukalah maknanya hakikat hakiki, hakikat dari sifat sifat, yaitu maksudnya jadi dialah representasi sebaik-baik perempuan. Nah, bukan demikian. Nah, ini cuma mujaratul a'lam. Kenapa dilarang pada cuma mujaratul a'lam? Maka jawabannya lagi nawajal karahah, akan tapi penjelasan kenapa makruh, bahasanya ayas ma'asami'on, nanti orang itu bisa mendengar nama tersebut, lalu kemudian ada sangkaan kuat kalau itu adalah sifat si pemilik nama. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama ila ma idza du'iya bihi sahibuhu kana sidqan, kepada nama yang jika pemilik nama tersebut ia dipanggil maka kana sidqan, maka itu satu hal yang sesuai dengan kenyataan. Qal atau bari mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengubah sejumlah nama. Sekian perkataan At-Tabari dikutip dari Fathul Bari. Wali asma'i dan jumlah tu adab, dan nama itu juga memiliki sejumlah adab. Ya sunu akhduha, yang wajib, yang satu hal yang baik untuk diambil, akhduha bil i'tibar, untuk diambil sebagai pertimbangan. Ma'am kana, jika memungkinkan, semaksimal yang memungkinkan. Yang pertama adalah hendaklah al-hirs, semangat untuk memilih nama al-ahab, yang paling dicintai oleh Allah. Jika tidak fal-mahbub, maka yang dicintai. Hasaba ma sabaqa min bayanin, berdasarkan penjelasan yang telah lewat tentang derajat tingkatan-tingkatan nama. Ini telah dibahas di fasal atau al-asal as-sadis, yaitu fasal yang ke-6. Kemudian mura'atu qillatu hurufil ismi ma'am kana, menimbang sedikitnya huruf satu nama semaksimal mungkin. Nih, kalau bisa dibuat sedikit satu kata tersebut, carilah kata yang pendek. Nih, itu lebih dipertimbangkan daripada kata yang, lebih disarankan daripada kata yang panjang. Kemudian yang keempat, muraat hendaklah dipertimbangkan memberi nama bima yasra tamakunuhu, dengan nama yang cepat tamakunuhu terpatri, min sam'i sami, di pendengaran orang yang mendengar, mudah dihafal. Terjemah bebasnya, carilah nama yang mudah dihafal, jangan nama yang untuk menghafalnya orang perlu murojaah 100 kali baru kemudian hafal namanya. Kemudian yang kelima, hendaknya muraat mempertimbangkan al-mula'amah, kecocokan. Yang dimaksud di sini jangan jeleneh, jangan bikin nama yang aneh-aneh. Ini nama suhroh. Kalau ada pakaian suhroh, pakaian jeleneh, nyentrik, nyeneh. Nah, ada juga nama suhroh. Itu poin yang kelima. Maka selayaknya dihindari. Falayakunu al-ismu, maka hendaknya nama tersebut tidaklah keluar nyeleneh dari nama orang-orang yang fitobakotihi, di zamannya, wa milatihi, dan nama-nama nyeleneh dalam agamanya, orang yang seagama dengannya, wa ahli martabatihi, dan orang yang di martabatnya. Nah, ini lima hal yang patut untuk kemudian ya sunu akhdu bi'tibar layak untuk dipertimbangkan dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan nama untuk seorang anak. Wa adatannya adalah adapun muhimun satu adab yang penting, rafiqun yang luhur, wa ihsasun dan perasaan yang lembut, latifun lembut, yang dinabbah alaih diingatkan oleh Al-Amah Al-Mawardi rahimallahu ta'ala di kitabnya Nasihatul Muluk. Ini nasihat untuk para raja. Faqal, beliau mengatakan, idza wulida al-mauludu, jika lahirlah seorang anak, maka bentuk pertama pemuliaan kepada anak dan kebaikan orang tua kepada anak adalah menghiasi anak dengan nama yang indah, atau kunyah yang lembut, yang mulia, karena nama yang bagus itu punya mauqian pengaruh dalam jiwa bersamaan dengan pertama kali mendengarnya. Nah, karena itu banyak orang komentar ketika kita kenalan dan namanya bagus, oh bagus ya namanya, masya Allah. Ya, maka itu artinya nama itu punya pengaruh dalam jiwa begitu pertama kali orang itu mendengarnya. Wakadzalika, oleh karena itu maka Allah perintahkan hamba-hambanya, bahkan Allah wajibkan mereka untuk menyeru Allah dengan asma'il husna, nama-nama yang terindah. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha, milik Allah nama-nama yang terindah, maka adalah kalian panggil dan suruh Allah dengannya, tinggal kalau orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Dan wa amar, dan Allah perintahkan agar orang-orang, agar manusia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang luhur. Sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman, mana saja sebutan yang kalian berikan, maka milik Allah nama-nama yang terbaik. Kemudian masih perkataan Al-Mawardi, dan Nabi SAW memilihkan nama-nama untuk anaknya ikhtiaran dengan satu pilihan, dan Atharoham memilihnya itharan dengan satu pilihan. Dan Nabi SAW melarang seorang dari satu kaum muslimin menggabungkan antara nama Nabi dan kunyah Nabi. Nabi SAW mengatakan nama yang paling Allah cintai, Allah suka adalah Abdurrahman dan Abdullah dan Abdurrahman. Wa innama jihatu al-ikhtiar lidzalika fi salasati asya, namun arah pilihan, sasaran pilihan untuk nama itu ada tiga poin. Ya, yang pertama, ayakuna al-ismu, sendiri nama tersebut diambil daripada nama orang-orang yang saleh dan bertakwa. Min asma'i ahli din, yaitu nama para nabi, rasul, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan adalah orang tua yanwi bidzalika, berniat ketika memberi nama anaknya dengan nama nabi dan orang-orang saleh, takarrub ilallahi jalla ismuhu, mendekatkan diri kepada Allah yang dia adalah jalla ismuhu, maha agung namanya, takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai orang saleh, menghidupkan nama orang saleh, dan iktidak billahi jalla ismuhu fi ikhtiyari tilkal asma' li awliyaihi, dan meneladani Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah jalla ismuhu, yang telah memilihkan nama-nama tersebut untuk orang-orang yang Allah cintai. Maka Allah pilihkan dengan takdirnya agar orang soleh ini bernama dengan nama ini dan nama itu, agar para nabi bernama ini dengan nama itu. Maka di antara niat seorang bapak ketika memberi nama anaknya dengan nama orang saleh, para nabi, rasul, dan orang-orang saleh, para ulama, adalah diantaranya beliau katakan meneladani Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilihkan nama tersebut untuk para kekasihnya. Yang telah memilihkan nama-nama tersebut untuk para kekasihnya, wa ma ja'a bidin, demikian juga ma ja'a bi'adin, yang karena apa yang diajarkan oleh agama, sebagaimana rawaina anhu, riwayat yang kita dapatkan anhu dari Nabi, Nabi mengatakan bahasanya nama yang Pak Allah cintai adalah Abdullah dan semisal itu. Wa min hadan, dan yang lainnya, dan yang kedua, ini nampaknya masih perkataan Al-Mawardi, Ayakuna al-ism, hendaknya nama itu sedikit jumlah hurufnya. Maka adab yang tadi disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ada 5 adab tadi. Itu tadi beliau katakan, ini diingatkan oleh Al-Mawardi. Ya, karena Al-Mawardi mengatakan, hendaknya nama itu hurufnya tidak banyak. Khafifan ala al-sun, sehingga ringan di lidah. Sahlan filafdi, mudah dilafalkan. Jangan yang bikin repot lidah orang. Sari'at tamakun minasama, ini sama persis dengan apa yang dikatakan di depan. Sangat cepat terpatri dalam pendengaran. Kala Abu Nuwas fi hadal ismi, yang benar Abu Nuwas, yang beribar adalah nama Abu Nawas, yang benar namanya Abu Nuwas. Dan bukan tokoh fiktif namun nyata. Beliau seorang penyair di zaman Harun Ar-Rasyid, dan beliau adalah seorang yang dzaki, seorang yang cerdas. Nah, meskipun beliau bukan ulama, namun ya cendekiawan atau semacam itu. Fi hadzal ismi, tentang nama ini. Dia punya syair, fakulna lahu mal ismu, saya katakan kepadanya, siapakah nama anda? Dia mengatakan Samuel. Ala anani ukna bi amrin wala amron, namun aku berkunyah dengan Amrin, Abu Amr. Abu Amr bukan Umar. Wa masyarafat ni, wa masyarafatni kunyatun arabiyatun, dan tidaklah kunyah berbahasa Arab itu membuat aku mulia. Wal aksabatni, tidak pula menyebabkan aku la thana'an wala fakhran, mendapatkan pujian ataupun kebanggaan. Lalu kenapa bernama dengan nama itu? Walakinna khaffat, akan tapi itu nama yang ringan. Wa qallat hurufuha, dan sedikit hurufnya. Walaisat kal ukhra, tidak sebagaimana nama-nama yang lain. Innama ju'ilat wikra, hanyalah nama-nama tersebut dibuat wikran sebagai kehormatan dan pemuliaan. Fa'akhbar, maka Abu Nuwas mengatakan, sebagaimana anda bisa baca, anda bisa lihat, bahasanya dia memilih nama tersebut padahal dia tidak suka. Burdatin li ahliha anha, padahal keluarganya tidak suka dengan nama tersebut. Maka tidak ada yang memberikan pujian dengan nama itu. Namun kenapa beliau tetap milih tersebut? Karena sedikitnya hurufnya dan ringannya diucapkan dengan lisan, dan ringan dalam artian terpatri dalam pendengaran. Kemudian adab selanjutnya, hendaknya nama tersebut bagus secara makna dan cocok dengan keadaan pemilik nama. Jarian, berjalan, fi asmai ahli tabaqatihi, sebagaimana nama-nama yang populer di generasinya dan di agamanya. Wa ahli martabati, dan orang-orang yang selevel strata sosialnya dengannya. Maka boleh jadi ada nama-nama khas strata sosial tertentu. Maka jangan, kalau bukan stratanya, jangan ambil itu. Nanti jadi bahan olokan. Nanti jadi bahan olokan. Maka di antara adab nama, pertimbangkan strata sosial. Pertimbangkan strata sosial. Berkacalah, kira-kira kita strata mana. Dan jika ada nama-nama khas strata tertentu, maka jangan mengambilnya. Karena senang kemudian punya nama Raden, akhirnya dikasih nama Raden, bukan gelar ya. Non kasih nama Raden. Maka ini mungkin contohnya seperti itu. Padahal dia bukan Raden, akhirnya kemudian adalah supaya punya Raden, ya kasih aja nama anak Raden misalnya. Intaha kalamu Mawardi, ini salah cetak kalau di tempat saya. Sekian perkataan Al-Mawardi. Maka tadi 5 adab yang beliau sampaikan itu diambil dari perkataan Al-Mawardi. Di antaranya adalah ya, mula'amah, hendaknya pertimbangkan cocok dengan realita diri kita. Itulah nama yang, artinya ambillah nama-nama yang populer, ahli tabaqati di orang yang sezamannya, demikian juga orang yang selevel dengan nama-nama yang cocok dengan strata sosialnya. Wa hadza bi makna ma taqaddam, dan penjelasan Al-Mawardi ini adalah semakna dengan apa yang telah lewat di pembukaan kitab ini, bahasanya nama itu seperti kain. Jika terlalu cepat, terlalu pendek, maka jelek, terlalu panjang juga jelek. Maka perlu kita pertimbangkan muro'at ahli tabaqatihi wa qabilatihi. Maka perlu kemudian dipertimbangkan nama orang-orang yang sezaman dengannya dan nama-nama yang beredar di kabilahnya. Karena mempertimbangkan ini rabtun usari. Karena ini adalah ikatan kekeluargaan. Iltihamun a'ili keluarga. Iltihamun ya persatuan. Ini ikatan kekeluargaan. Maka ada pertimbangan menimbang nama ahli tabaqah. Demikian juga menimbang ahlu milati, namanya orang Islam. Jangan sampai keluar dari nama-namanya orang Islam. Orang Islam dikasih nama Ketut siapa, Nyoman siapa misalnya. Oh ternyata orang Islam. Nah, ini keluar dari nama-nama ahli milatihi. Maka ini adalah rabtun diniyun aqadiyun, ikatan agama dan akidah. Demikian juga dalam masalah memberi nama, pertimbangkan ahlu martabatihi, strata sosialnya. Jangan kemudian mencomot nama di luar strata sosialnya. Hatta rabtun adabiyun, maka ini adalah ikatan ya, etika. Bi inzalil mar'i nafsahu manzilahu. Artinya ya, seorang itu memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Hatta layutanat darabihi, di antara hikmahnya adalah tujuannya supaya tidak dijadikan bahan pembicaraan. Karena ini nama suhurah. Ya, dia bukan orang ningrat, pakai namanya nama-nama ningrat. Maka nanti jadi omongan, terutama omongan orang yang ningrat. Wah ini, ini orang teman kita ini enggak ningrat ya. Main comot nama-nama ningrat. Oh, Ustaz. Fadilah tanafsiyah, maka ini adalah satu pandangan berkenaan dengan kejiwaan dari Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Udhakir biha, aku ingatkan dengannya orang-orang Arab di jazirah Arab ini, li'ibti'at, untuk menjauhi nama-nama ini yang la taliku, tidaklah cocok bi khusus iqyamihim, secara khusus dengan nilai-nilai mereka orang Arab. Wa anna minal asma, kemudian wa anna minal asma perlu diketahui adalah di antara nama ada yang teranggap indah untuk anak kecil, namun jika dia sudah dewasa menjadi nama yang jelek. Kathawbil al-qasir alat tawil, nanti kemudian seperti pakaian yang pendek dipakai oleh orang yang tinggi. Nah, maka itu juga dipertimbangkan. Ya, jangan kemudian dan memberi nama anak yang cuma cocok pas kecilnya. Ya, kalau budaya Jawa masih berjalan sih mungkin tidak apa-apa ya, ada nama kecil, nama dewa, nama dewasa. Di Jawa ada nama semacam itu. Nanti kalau sudah nikah nanti ganti nama. Nah, kan sekarang enggak bisa ganti nama. Dan dalam tafsir untuk firman Allah Ta'ala tentang hamba Allah, seorang Nabi namanya Yahya, lam naja'allahu minka bulu samia, kami tidaklah jadikan untuk Yahya minka bulu sebelumnya samian, sesuatu yang sama. Qurtubi rahimahullah Ta'ala mengatakan, da'ayi terdapat dalil, wa syahidan dalil, annal asama as-sunu'u, bahasanya nama-nama yang indah, sunu' maknanya al-jamilah yang indah, jadi ratun sangat layak untuk dipilih. Wa iyaha kanat al-arabu tantahi, dan pada nama-nama indah tersebut orang-orang Arab tantahi, bersandar, dijadikan sebagai acuan dalam pemberian nama. Likauniha, karena nama-nama tersebut anbah, yang lebih menarik perhatian, wa anzah, dan lebih bersih. Hatta qalal qail, sampai ada orang yang mengatakan sunu'ul asami, asami nama, sunu' tadi maknanya indah, nama-nama yang indah adalah sumbilu uzurin humrin, humrin merah, uzur sarung, adalah orang yang isbal sarungnya, dan sarungnya sarung yang berwarna merah. Tamassu al-arda, menyentuh bumi, bil hudubi, dengan ujung kainnya. Wallahu a'lam, maknanya nama-nama yang indah adalah satu hal yang membanggakan, dan satu hal yang membanggakan, satu hal yang orang bisa bersombong dengannya. Yang kemudian sombong diibaratkan dengan isbalnya kain sebagai bentuk kesombongan. Ru'bah, seorang bernama Ru'bah pernah berkata linasabah kepada ahli nasab, namanya Bakri, yang Bakri ini bertanya kepadanya tentang nasabnya. Maka dia mengatakan ana ibnul Ajjaj, aku adalah anaknya Al-Ajjad. Ajjad itu adalah orang yang suka teriak-teriak. Faqal, maka beliau mengatakan qasarta wa arafta, engkau telah memberi jawaban yang singkat, wa arafta, dan engkau telah memberikan informasi yang cukup lengkap, siapakah bapakmu. Intaha, sekian dari tafsir Al-Qurtubi. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.